TKW bekerja di luar negeri, apakah ini merupakan pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah? Semua yang terjadi ditentukan, termasuk orang minum khamr ditentukan oleh Allah, tapi itu dia telah meninggalkan akal pilih yang diberikan oleh Allah. Allah berkehendak kita untuk punya pilihan. Ini adalah masalah akidah yang sangat penting. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita atas kehendak Allah. Dalam bahasa ringkasnya, Allah berkehendak, Anda berkehendak. Allah berkehendak Anda berpikir dan memilih, maka Anda berhak untuk memilih. Ini Anda masuk pintu neraka, ini pintu surga, Anda suruh pilih. Termasuk pekerjaan pun begitu. Tidak boleh orang pasrah, saya mau melacur saja, kenapa? Takdir buatku. Saya mau jadi profesi saya taruh di KTP nyopet, kenapa? Takdir saya. Ada pilihan, ini jalan baik, jalan benar. Ada akal, Allah memberikan kepada akal, kepada kita akal. Allah yang kasih agar kita berpikir. Allah kasih kita kehendak, sehingga kita berkehendak. Saya pengen memegang, ini kehendak saya. Dan kehendak saya sesuai dengan kehendak Allah, maka bisa saya pegang. Tapi kalau kehendak saya tidak sesuai dengan kehendak Allah, saya mau megang begini, angin bertiup, kertas terbang, saya tidak bisa megang. Jadi Allahu yuridu an turid. Innallaha yuridu an turid, Allah berkehendak agar Anda berkehendak. Itu adalah teori kasab akidah Ahlussunnah wal Jamaah antara Mu'tazilah dan antara Jabariyah. Jadi begini. Jadi Anda punya pilihan, pilih pekerjaan yang baik yang halal. Kenapa orang kok susah cari kerja? Sebabnya sederhana. Tamak. Tamak itu menghantarkan sombong. Gengsi, saya sarjana masa jadi tukang sapu, saya sarjana jual es, sarjana wah musibah padahal kerjaan luar biasa. Ada profesor, doktor, alim, alamah, Masya Allah, Imam Ali, Karmajah. Siapa yang bisa mengalahkan ilmunya Sayyidina Ali? Kalau ada profesor, kalah dengan Sayyidina Ali. Apalagi, beliau jadi tukang apa? Durunkan kurma. Kalau orang sekarang naik pohon kelapa. Jadi sekarang banyak pilih-pilih, kadang-kadang dibekali ilmu sombong. Sarjana itu kalau tidak beriringi dengan hati yang baik, sombong. S2, sarjana ekonomi, kelontang, kelantung, ya. Makannya jalannya, duit gak datang, suruh kerja milih-milih, pengennya di perusahaan gede, orang gak mau terima, pusing ya. Akhirnya makannya bagaimana? Otomatis al-nyuri, akhirnya al-nyopet, itu al-kobohong, korupsi, ya, ini adalah musibah. Jadi tawadhu ya, sederhana. Maka termasuk santri kita didik bagaimana orang tawadhu. Awas, jangan merendahkan pekerjaan. Orang harus bisa ngapain, jualan, kesawah, apain saja, itu kecantikan yang sesungguhnya, ketampan yang sesungguhnya.